Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah ataupun petunjuk sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Kembali kami dari tim Safir Al-Azhar untuk berada di studio yaitu Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita kesejukan dari firman-firman Allah yang berusaha kami untuk menjelaskan supaya lebih mendekatkan diri kita terhadap firman-firman Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Setelah kita banyak membicarakan belakangan ini tentang binatang ternak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal ini, maka hari ini juga kita masih untuk membicarakan manfaat-manfaat dari binatang yang tidak saja kita makan, mungkin kita gunakan untuk menungganginya. Sebagaimana setelah kita sebutkan tadi, al-khayla itu artinya kuda, wal-bighal itu adalah artinya disebutkan di sini adalah bagal, dalam arti kata adalah peranakan kuda dan keledai, dan wal-hamir itu adalah keledai. Maka di sini juga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan zina, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyusun ayat ini menunjukkan akan adanya derajat dan tingkatan manusia. Setiap tingkatan memiliki kendaraan yang sesuai untuk digunakan. Seperti kuda, kuda adalah untuk orang-orang terpandang dan kaya. Derajat di bawahnya adalah mengendarai bagal, yaitu peranakan kuda dengan keledai. Dan orang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli kuda ataupun bagal, hanya membeli keledai untuk dapat digunakan. Bisa jadi ketiga jenis kendaraan ini dimiliki oleh satu orang. Bisa jadi juga satu orang memiliki dua kendaraan, dan terkadang satu kendaraan saja. Ada juga orang yang tidak memiliki harta namun hanya dapat menyewa saja. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan rezeki kepada seluruh manusia. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit, ada yang mendapatkan pertengah-tengahannya, tapi ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi sama sekali. Mungkin disebabkan karena murka Allah turun kepadanya, dan mungkin disebabkan oleh banyak hal, yaitu salah satunya tidak pernah melaksanakan perintah Allah, selalu ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Dari ayat ini hikmahnya adalah kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rezeki secara sama kepada seluruh manusia, maka tentu tidak ada yang akan melakukan pekerjaan yang kita sebut-sebut ini meskipun tidak benar pekerjaan-pekerjaan yang rendah tersebut. Artinya apa? Artinya semua yang Allah sebutkan ini adalah terkait satu sama lainnya. Tidak akan pernah kita terpisahkan dari kehidupan orang atas, orang menengah, orang bawah, karena ini adalah satu merupakan yang menjadi kesatuan selama ini yang mungkin banyak dilupakan oleh orang. Mungkin di sini akan ditambahkan Ustaz Zainal Arifin bagaimana untuk menjelaskan lagi lebih dalam lagi. Tawadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ke-8 ini masih menceritakan tentang binatang. Lebih tepatnya ayat ini binatang sebagai sarana transportasi. Jadi pada masa dahulu disebutkan oleh Ustaz Fajrul, sarana transportasi itu hanya 3. Ada keledai, ada bighal, perkawinan silang antara kuda dan keledai, dan yang ketiga adalah kuda. Kuda adalah binatang yang paling berwibawa. Kelas keduanya, kawi kedua adalah bighal, dan ketiga adalah hamir. Sarana transportasi pada masa dahulu adalah ini. Namun kemudian sekarang sarana transportasi telah bergeser. Ada orang berkata, ya kenapa cuma 3 saja? Maka pada ayat wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan apa yang tidak kamu mengetahui, adalah suatu ungkapan mukjizat yang pada masa Nabi Muhammad dapat diserap bahwa akan ada sarana transportasi yang lebih dahsyat. Dan sekarang kita menemukan sarana transportasi itu berupa kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, roda 6, 8, ataupun 12. Atau lebih dahsyat dari itu, kita menemukan sarana transportasi udara, sarana transportasi laut. Itu merupakan gambaran bahwa Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Kalau dikatakan, Pak Ustadz, itu kan manusia yang menciptakan. Jangan lupa dan jangan salah bahwa besi, biji besi itu bukan manusia yang mengadakan. Itu adalah barang tambang yang ada terpendam, dan itu adalah ciptaan Allah. Akal yang membuat manusia terinspirasi untuk membuat kendaraan roda 4 dengan kekuatan yang masih disebut dengan kekuatan kuda, juga akal tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata untuk merakitnya, tangan untuk bekerja, kaki untuk menekan pedal gas, itu semua tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minyak yang ada di perut bumi ini, itu juga tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui sebagai sarana transportasi, adalah benar adanya. Akan adanya sarana transportasi untuk saat ini menurut kita adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi mungkin di saat yang akan datang akan ada sarana transportasi lebih luar biasa lagi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun adalah mukjizat yang tidak terputus dan berhenti sampai di sini saja. Para pendengar yang dimuliakan Allah, makhluk sebagai sarana transportasi. Ingat, ada kata-kata sarana. Sarana bukanlah tujuan. Maka sebagai sarana, maka dia harus digunakan. Litarkabuha, kamu memakainya, menggunakannya untuk mencapai satu tujuan. Makhluk sarana untuk mencapai tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebagai fisik ada tujuan yang kita capai, tapi hidup ini adalah sarana untuk mencapai ridho Allah. Ketika dia mencapai sarana, maka hewan, mobil, rumah, sawah, ladang tetaplah sebagai satu bingkai sarana, bukan merupakan tujuan. Allah sarana untuk mencapai tujuan hidup, itu adalah menjadi suatu hal yang salah. Ketika orang melihat kita jadikan Allah sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Supaya dapat mobil, supaya dapat rumah, supaya dapat sawah, supaya dapat ladang, supaya dapat keledai, supaya dapat bighal, supaya dapat kuda. Ini sudah terbalik. Bagaimana manusia menjadi hamba duit dan bukan menjadi hamba Allah? Ayat ini menggambarkan kepada kita, wahai umat manusia, kujadikan keledai, bighal, dan kuda sebagai sarana. Kujadikan mobil, rumah, sawah, dan ladang sebagai sarana. Gunakanlah dia, percantiklah dia, tapi kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa beda hamba Allah dan hamba duit? hamba Allah itu menggunakan sarana, tetapi hamba duit memuja sarana dan menyembahnya. Manusia atau umat Islam boleh memiliki sarana apa saja, tetapi sarana itu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih Ustaz Zainal dengan luasnya menggambarkan bagaimana kita dengan apa yang Allah ciptakan, binatang-binatang ternak ini, khususnya yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu kuda, bighal, dan keledai, itu adalah menunjukkan kita ini sangat perlu dengan kendaraan-kendaraan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal itu supaya untuk digunakan, dan kita akan lebih dapat mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang seperti disebutkan pada ayat atau pertemuan yang telah lalu. Maka juga di sini Allah ingin menekankan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Artinya apa? Allah akan ciptakan lagi. Kata-kata yakhluqu itu dengan kata kerja yang sedang. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata mungkin saat ini Allah ciptakan, ke depan enggak, tapi Allah akan ciptakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia itu Allah akan berikan nanti. Ma la ta'lamun, ma itu adalah menunjukkan sesuatu. Sesuatu itu adalah gambaran umum, yang mana gambaran umum ini menunjukkan bahwasanya kita belum dapat mengetahui, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa gunanya ini? Supaya kita tidak terlalu memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi penciptaannya. Yang kita perlu memikirkan, kita harus mengakui bagaimana kekuasaan Allah itu dapat berjalan dengan lancar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah berbuat, maka segala sesuatu itu akan mudah. Maka kita juga harus dapat meyakini dalam sisi ini, sehingga kita tidak terlalu banyak ragu-ragu di dalam kehidupan ini, agar kita supaya lebih banyak meyakini tentang bagaimana Allah menciptakan dan sangat perlunya kita dengan apa yang sudah diciptakan Allah dan apa yang belum kita ketahui tentang ciptaan Allah. Dari susunannya saja Allah sebutkan kuda dahulu. Ini merupakan susunan, ini menunjukkan derajat ataupun tingkat kegunaannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kuda adalah sebagai hewan yang mempunyai keindahan yang sangat sehingga manusia memilikinya. Seakan-akan disebutkan adalah ini adalah manusia yang banyak dan memiliki harta dunia. Tapi ingat, sebagaimana yang diingatkan Ustaz Zainal Arifin tadi, kita jangan sampai menjadikan fasilitas ini sangat-sangat bergantung kepada kita. Jadikanlah ini semua sarana, jangan sampai ini adalah menjadi tujuan kita, sehingga tujuan kita yang paling penting bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal ini semuanya, sehingga kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita dapat melancarkan tugas-tugas kita, melaksanakan tugas-tugas individu, bermasyarakat, bersosial, sehingga kita dapat menjalankan hal ini semua dengan mudah disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hal ini semua. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.